Yen ku pandang sorote mripatmu jane ku ngerti ono ati sliramu nanging anane mung se wates kanca padha rawani ning ungkapke tresno yen ku pandang kemerlapnya mripatmu terpampang gambar waru ning atimu nganti kapan abot iki orang mbok kuku mbok dadi kanca mesra mergo kependem cinta sebagai kawan, adem panas awakku. Bisa nyanyi bareng-bareng ya? Bisa nyanyi enggak, Mbak? Bisa nyanyi? Terima kasih sayang, Lebak Wetan.